Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak henti-hentinya kita memanjatkan syukur dan juga puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang tidak dapat kita hitung-hitung, apalagi untuk membalasnya. Allah yang Maha Pemurah sudah menyatukan kita untuk bertemu pada hari ini, dan semoga kita dapat mengambil kesempatan untuk menyerap hikmah sebanyak-banyaknya pada pertemuan kita. Dan pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa, yang insya Allah kita akan membahas ayat 19 dan seterusnya. Mengenai penjelasan ayat-ayat ini nanti akan diuraikan dengan jelas oleh narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan juga di tengah-tengah kita sudah hadir ibu-ibu pengajian dari At-Thoyyibah ya, Jatinegara Baru, dan juga ibu-ibu pengajian Nur Ala Nur dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya di sini. Dan Pak, kita semua sudah tidak sabar ingin mendengarkan penjelasan Bapak mengenai surat An-Nisa ayat 19 dan seterusnya. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ulangi, surat An-Nisa banyak berbicara tentang perempuan, memberikan mereka hak-haknya, menetapkan hal-hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat umum, oleh suami, bagaimana seharusnya memperlakukan istri, dan bagaimana kewajiban istri terhadap suami. Nah, kita akan baca ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karhan. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal, tidak dibenarkan bagi kamu melakukan apa yang seringkali dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, yaitu mewarisi perempuan secara paksa. Apa yang dimaksud dengan mewarisi perempuan secara paksa? Dulu zaman jahiliyah itu, kalau ada seorang istri yang meninggal suaminya, maka keluarga suami atau bahkan anaknya bisa pertama mewarisinya, dalam arti semua harta yang ada di tangan istri dari suaminya yang lalu diambil. Bahkan bisa lebih kejam dari itu, yaitu anak tirinya kawini ibunya. Ya kan, bisa saja itu dulu. Atau keluarga mendiang ayahnya ini, suaminya ini, itu memaksa perempuan itu untuk kawin dengan dia. Nah, ayat ini turun, jangan paksa dia. Oke, kalau dia mau beri harta itu sukarela, terserah. Kalau dia mau kawin dengan keluarga bekas suaminya, terserah. Ya kan? Nah, itu satu. La yahillu lakum an tarithun nisa'a karhan. Wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Ta'dulu, adal. Saya terangkan dulu apa arti adal. Ada gambaran begini. Ada katakanlah ayam mau melahirkan, susah melahirkan, seakan-akan terhalangi telur itu untuk keluar. Itu digambarkan dengan abal. Ada binatang, unta, dia mengalami abal. Karena itu ta'duluhunna difahami dalam arti menghalangi mereka, dengan tujuan mengambil kembali apa yang pernah kamu berikan kepada mereka. Saya akan beri contoh salah satu maksudnya. Ada suami yang berlaku buruk terhadap istrinya dengan harapan dia dapat sesuatu imbalan dari istrinya. Boleh jadi istrinya kaya ya, dia perlakukan sewenang-wenang. Bisa jadi juga dia sebenarnya sudah tidak cinta pada istrinya. Istrinya mau kawin, mau cerai. Dia katakan, oke deh, saya cerai kamu tapi bayar saya. Bisa begitu kan? Jadi dia dihalangi, tidak dijadikan istri secara wajar yang dicintai, tapi tidak juga dicerai kecuali dengan meminta imbalan. Nah, kata ayat ini, wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Kamu tidak boleh menghalang-halangi itu kecuali, ada satu pengecualian, kecuali kalau dia melakukan satu perbuatan yang keji. Saya akan beri contoh dari sekian banyak contoh yang kita bisa berikan. Ada satu perempuan istri, dia pacaran dengan laki-laki lain. Dia niat mau kawin dengan laki-laki lain. Iya. Cerai saya, bagaimana suami? Kalau berkata suaminya, oke saya cerai tapi kamu bayar dulu saya apa yang perlu. Boleh enggak itu? Boleh. Ini yang dikecualikan. Karena kalau dia ceraikan, itu berarti kan suaminya rugi dong. Saya masih cinta kamu, saya masih ini kamu. Kamu yang melakukan kejahatan terhadap saya, hidup neraka. Tetapi kalau saya cerai kamu. Nah, karena itu nanti sebaliknya bisa begitu juga. Itu nanti yang dinamakan khuluq. Yaitu suaminya sudah terlalu jahat sama dia, tidak mau dia cerai, istri bisa berkata, oke deh saya bayar ganti rugi. Itu dibenarkan. Nah, tapi suami juga begitu kan? Ini ya, kecuali atau bisa dikatakan, tetapi jika istri itu melakukan suatu perbuatan keji yang jelas, ada yang mengartikannya zina, bahkan kurang dari zina pun, sudah kurang ajar, sudah ini segala, karena tujuannya biasa dicerai. Nah, ayat ini berkata, kamu boleh meminta sebagian dari apa yang pernah kamu berikan pada dia. Illa ayatina bi fahsyatin mubayyanah. Baru dia katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, kita ingin terangkan ini apa artinya ashiruhunna bil ma'ruf. Ada istilah muamalah. Muamalah itu hubungan timbal balik. Tetapi hubungan timbal balik dalam muamalah itu bisa jadi dalam perdagangan. Ya kan? Kita punya muamalah perdagangan. Perdagangan itu bisa terjadi walau antara dua orang yang bermusuhan. Bisa enggak? Saya sebenarnya benci Anda, tapi saya perlu Anda. Ya. Kita jual beli aja. Saya sebenarnya benci Anda, tapi saya mau uang Anda. Itu bisa terjadi muamalah. Kalau muasyarah tidak begitu. Muasyarah itu sudah bercampur. Percampuran yang sulit dipisahkan. Saya mau beri contoh. Ada gula, ada air. Kalau dia sudah dicampur menjadi teh, masih bisa dipisahkan? Tidak bisa lagi kita pisahkan mana gulanya, mana tehnya, mana airnya. Kehidupan rumah tangga itu muasyarah, bukan muamalah. Muasyarah itu jadi sudah menyatu kehidupan ini. Ah, di sini dia katakan ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan pasangan suami istri itu secara wajar. Kita akan lanjutkan nanti lagi. Menarik karena ini membahas mengenai hubungan suami istri rumah tangga ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi setelah info komersial berikut ini. Program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa. Saat ini kita sedang membahas mengenai pembina suatu keluarga sangat besar dan sudah diatur di dalam Al-Quran. Silakan Pak, kita dengarkan kembali penjelasan berikutnya. Baik, kita kehidupan rumah tangga muasyarah, bukan muamalah. Dia sudah bercampur, sudah menyatu. Mestinya saya sudah tidak bisa berkata ini harta saya, itu harta kamu. Mestinya sudah begitu, sudah bercampur. Nanti kita akan lihat pada ayat berikutnya itu lebih dijelaskan lagi. Bil ma'ruf. Ada ulama berkata, bahwa ayat perintah mu'asyarah bil ma'ruf ini ditujukan kepada suami istri yang tidak terjalin lagi cinta antar mereka. Nah, kita lihat. Tetap ma'ruf itu yang wajar. Kalau suami istri yang terjalin atau yang dikehendaki oleh Allah bukan bil ma'ruf tetapi ihsan, mawaddah. Mawaddah itu cinta plus. Mawaddah itu adalah kosongnya hati dari segala yang buruk terhadap pasangan. Itu sudah tidak ada yang buruk. Walaupun buruk sudah tidak, itu mawaddah. Jadi itu cinta plus. Sama anak kita, betapapun jeleknya, kita cinta dia. Oh, itu mawaddah namanya. Oke. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna. Boleh jadi kamu sudah tidak senang pada dia. Ya. Boleh jadi ibu-ibu ada ini lihat, waduh suami saya udah tua nih. Udah bosan kayak gitu. Ya toh? Sudah tidak senang kan? Bisa juga sebaliknya. Fa in karihtumuhunna karena tua atau ada sifatnya yang kurang baik. Ada suami kayak sembrono, lempar ini lempar itu. Istri selalu mau teratur. Kan enggak senang itu. Maka Allah menjanjikan di sini fa wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi ada sesuatu yang kamu tidak senangi, tetapi di balik itu Allah berikan daripadanya itu suatu kebaikan yang banyak. Boleh jadi dia sudah tua, tapi dia setia sama kamu. Boleh jadi dia sudah tua, tetapi dia perhatikan kamu. Boleh jadi dia buruk, tetapi dia melahirkan dari kamu anak yang soleh. Ada satu orang dulu nih, sangat cantik. Suaminya buruk sekali. Suatu kali suaminya lihat dia, dia merenggut begitu. Suaminya tersenyum. Dia bilang, kenapa kamu apabila saya datang dengan senyum kamu merenggut? Dia bilang, saya harap kita berdua masuk surga. Kenapa? Dia bilang, kamu jelek. Setiap saya lihat kamu jadi saya merenggut, tapi saya sabar. Jadi saya insya Allah dapat surga. Setiap kamu lihat saya dan saya cantik, kamu tersenyum, kamu syukur. Saya harap kamu juga masuk surga. Kita lanjutkan ayat kita. Wa in arabtum istibdala zaujin makana zauj. Kalau kamu ingin menceraikan satu istri dan kamu telah memberikan kepadanya uang yang sangat banyak, apa itu mas kawin apa, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan kamu ambil sedikit pun dari apa yang kamu sudah berikan. Coba lihat, ya toh sudah saya kasih qintar itu. Itu pada mulanya dulu itu orang belum kenal bank, belum kenal ini, jadi uangnya dia taruh di pundi-pundi. Pundi-pundi ini bisa dari kulit, bisa dibuat dari kulit kelinci, bisa dibuat dari kulit kambing, bisa dibuat dari kulit kerbau atau sapi. Kalau dibuat dari kulit kelinci itu besar atau tidak? Kecil. Kalau dari kulit kambing lebih besar. Kalau dari kulit sapi, kintar itu pada mulanya kulit sapi. Harta yang kamu berikan itu sudah banyak sekali. Walaupun banyak sekali, jangan ambil sedikit pun. Itu haknya perempuan. Ini tuntunan ini itu mengubah masyarakat ketika itu. Bahkan boleh jadi sampai sekarang ini ada orang-orang yang mempersulit-sulit itu untuk mengambil itu. Tapi itu ajaran Islam. Ini yang saya katakan haknya perempuan yang dibicarakan oleh Al-Quran. Fala ta'khudhu min syai'an ata'khudhunahu buhtana wa ithman mubina. Apakah kamu mau ambil sesuatu walau sedikit itu, padahal itu adalah dosa, dosa yang menjadikan orang terheran-heran. Saya akan beri contoh begini. Buhtan, kita terangkan apa artinya buhtan. Suatu tuduhan, suatu dosa yang begitu besar sehingga terheran-heran orang karena terjadinya dosa itu atau kesalahan itu dinamai buhtan. Orang yang mengambil, suami yang mengambil apa yang sudah pernah diberikannya kepada istrinya, itu dosa. Tapi itu dosa yang begitu besar sampai terheran-heran. Kok sampai hati dia? Ya kan? Itu artinya buhtan. Baik, okay. Kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Okay, rasanya lanjutkan. Ini merupakan kabar gembira bagi ibu-ibu ya. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali lagi setelah informasi berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Dan tadi sudah kita dengarkan sama-sama bahwa Allah melarang, bahkan mengharamkan ya Pak ya, bahwa seorang suami mengambil hak istrinya kecuali jika istrinya itu melakukan perbuatan keji. Silakan lanjutkan lagi Pak penjelasannya. Jadi ayat kita ini, ayat 20 itu berbicara tentang pemberian suami kepada istri walau sebanyak apapun mas kawin. Ada satu hal lagi yang saya ingin garis bawahi. Ada tidak batas maksimal dari mas kawin? Tidak ada. Batas minimalnya juga tidak ada. Yang penting mas kawin ada. Dulu pernah Sayyidina Umar ingin menetapkan, ini orang terlalu, mas kawinnya terlalu tinggi. Beliau ingin menetapkan mas kawin, jangan lebih dari ini. Tapi ada seorang perempuan terus berkata, hai Umar, kamu akan menetapkan batas maksimal, sedang Allah tidak menetapkan batas maksimalnya. Sehingga Umar berkata, bagaimana itu? Dia baca ayat ini, wa ataitum ihdahunna qintara, harta yang banyak yang tidak bisa terbayangkan. Kata Umar, semua orang lebih pandai dari Umar, saya tidak akan menetapkan. Nah, hanya agama menyatakan begini, bahwa mas kawin yang mudah diberi itu lebih baik daripada mempersulit orang. Ya toh, jangan minta mas kawin, kamu baru boleh kawin kalau kamu berikan saya begini. Kalau memberatkan dia itu tidak baik. Tetapi yang memudahkan, orang kaya mudah memberi yang banyak, orang miskin sulit memberi yang banyak. Jadi dasarnya begitu. Karena seperti dalam episode yang lalu saya katakan, mas kawin itu bukan harga seorang perempuan. Jadi jangan tentukan saya baru mau kawinkan kamu kalau kamu kasih ini. Tidak. Oke. Kita kembali, kita lanjutkan ayat kita, ayat 21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd. Hai suami, bagaimana kamu mau ambil lagi itu mas kawin yang engkau berikan, padahal kamu berdua sudah saling terbuka terhadap yang lain. Apa maksudnya ini? Afda itu terambil dari kata fada. Fada ini langit yang luas yang terbuka, itu namanya fada. Cinta sebelum kawin itu masih tertutup, masih malu lelaki atau perempuan membuka rahasianya. Ya. Masih malu lelaki berkata saya tidak punya uang. Masih malu lelaki berkata menangis. Ya. Tapi kalau sudah kawin sudah pura-pura menangis ya. Dia sudah tidak malu, sudah terbuka. Rahasia yang paling dalam dari seorang wanita yang dia tidak pertunjukkan kepada orang tuanya, boleh jadi dia beritahu suaminya. Asda, sudah terbuka. Bagaimana kamu ambil lagi itu mas kawin? Bagaimana kamu mau ambil lagi pemberianmu kepada dia, padahal dia sudah terbuka kepada kamu? Sudah lain sekarang dia setelah kamu kawini dengan sebelum kamu kawini. Nah, itu Allah mengingatkan suami. Waqad asda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Dan perempuan-perempuan itu juga sudah mengambil dari kamu perjanjian yang sangat kukuh. Saya mau beri contoh apa maksudnya ini perjanjian yang sangat kukuh. Kira-kira begini. Ada satu orang perempuan mau meninggalkan orang tuanya dan rumah ayah bundanya, menuju ke rumah yang dia tidak kenal sebelumnya. Kalau dia tidak yakin bahwa pembelaan suami ini paling tidak sama dengan pembelaan orang tuanya, ada enggak yang mau begitu? Enggak ada. Iya kan? Ada janji setia. Waktu ijab dan kabul itu, suami berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya terhadap istri. Saya akan membela dia. Istri yang dinikahkan oleh orang tuanya itu sebenarnya menerima janji itu. Dan janji itu oleh Al-Quran dinamai misaqan ghalizan, janji yang sangat kukuh. Itu perjanjian Allah dengan nabi-nabi, itu dinamai misaqan ghalizan. Perjanjian antar suami istri itu juga misaqan ghalizan. Nah, kita kembali, itu sebabnya dalam kehidupan rumah tangga menurut Al-Quran dan hadis ada tiga ikatannya. Misaq ini, ikatan yang kukuh ini ada tiga. Yang pertama amanah, yang kedua mawaddah, yang ketiga rahmat. Kalau mawaddahnya habis masih ada rahmatnya, kalau rahmatnya habis masih ada amanahnya. Ini amanah dari orang tua. Itu perempuan juga begitu. Jangan duga itu janji itu hanya dari pihak perempuan kepada lelaki. Lelaki juga begitu. Dia kan mau hidup bahagia. Dia tidak akan memilih seorang perempuan kalau dia tidak yakin tidak akan membahagiakan dia. Nah, itu misalkan realiza. Tetapi karena dia sangat kukuh dan dia terdiri dari tiga ikatan itu, kalau cinta sudah pupus, rahmat harus ada. Kasihani dia. Dia udah jelek memang. Dia udah tua memang. Tapi kan kasihan dia. Kasihan sudah habis juga, enggak kasihan lagi. Ingat amanat. Itu amanat. Amanat dari Tuhan, amanat dari orang tua. Jadi sebenarnya kalau orang mengikuti tuntunan Al-Quran, itu tidak akan terjadi perceraian. Tidak akan terjadi perceraian. Karena ini tadi, tuntunan kepada suami, tuntunan kepada istri, dan hanya yang melakukan pelanggaran yang begitu keras, itulah baru diberikan jalan keluar untuk perceraian. Saya kira itu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi. Tetap masih bersama program Tafsir An-Nisbah mengenal surat An-Nisa. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah An-Nisa. Seperti yang tadi sama-sama kita dengarkan uraian yang begitu jelas dari Pak Quraisy Shihab tentang bagaimana tata cara hidup berumah tangga. Dan kini saatnya saya memberikan kesempatan pada ibu-ibu dua orang untuk bertanya. Silakan Bu. Terima kasih. Kita sering melihat banyak tayangan perceraian di televisi, yang mana itu boleh menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk cepat mengambil keputusan bercerai. Apakah tidak sebaiknya ada kode etik dalam perceraian dari pihak berwenang? Atau sebaliknya, bagaimana cara yang baik memberitakan kehidupan rumah tangga seseorang? Terima kasih. Yang pertama dulu, jangan jadikan media sebagai tolok ukur. Ini dulu. Jangan beranggapan bahwa apa yang ditayangkan itu pasti baik. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada film yang baik ditonton, ada yang tidak. Ada berita yang baik disampaikan, ada yang tidak. Itu dulu satu. Jadi yang kedua, begini Bu, kode etik itu agama sudah mengatur. Begitu terjadi kesalahpahaman, saya kira nanti akan sampai kita ke sana. Terjadi kesalahpahaman, suami menasehati. Tidak mempan, ditinggalkan di kamar. Apa maksudnya? singgung dia bahwa engkau sebenarnya saya sudah tidak butuhkan. Kecantikanmu tidak lagi mempengaruhi saya. Ya kan? Mungkin kalau dia melakukan kesalahan loh. Setelah itu jewer dia. Bukan pukul. Nanti kita akan terangkan dalam satu episode tersendiri. Kalau cekcok tidak berakhir, di dalam kamar tidak bisa terselesaikan, keluarlah ke keluarga. Cari keluarga istri, cari keluarga suami. Coba mendamaikan antara keduanya. Kalau memang mereka masih ingin damai, pasti ditemukan. Itu tuntunannya itu rinci. Ya, jadi ada. Bukan setiap cekcok diekspos, itu tidak benar. Bukan setiap cekcok harus cerai. Nabi pun dengan istri-istrinya pernah cekcok. Pernah kata Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Hafsah, kita tidak ngajak omong suami kita. Nabi enggak diajak omong. Tapi bukan dalam kedudukan beliau sebagai nabi. Nabi mengerti. Pernah mereka itu menuntut belanja yang berlebih. Itu wajar. Tapi bukan lantas setiap cekcok cerai. Yakinlah bahwa perceraian sesuatu yang paling dibenci Tuhan. Tetapi kalau terpaksa ya apa boleh buat. Jadi jangan jadikan TV atau koran atau apalagi itu tabloid sebagai tolok ukur. Itu sebenarnya cuma segelintir itu. Masih banyak juga orang baik nih. Yeah. Ya. Kita kan semua kita yang sudah bersuami istri pasti pernah cekcok dengan istri. Ya toh? Tetapi itulah bumbunya kehidupan rumah tangga. Oke deh, saya kira. Jadi perceraian bukan jalan utama untuk bukan jalan utama. Saya kira iya, betul. Harus bisa memilih-milih juga kali, bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak ya. Betul. Baik, silakan pada pertanyaan berikutnya. Silakan Ibu. Hubungan suami istri harus ada cinta dalam rumah tangga. Bagaimana kalau cinta itu sudah tidak ada, dan apa yang kita harus pertahankan dalam rumah tangga itu? Terima kasih. Bagus, kita lanjutan dari inilah. Apa cinta itu mutlak? Itu satu pertanyaan. Orang tua kita dulu waktu kawin pertama kali sudah cinta atau belum? Kalau begitu cinta kita perjuangkan. Cinta tidak bisa muncul seketika. Sekarang ada orang yang sebelum kawin katanya sudah cinta. Tapi kenapa ada orang yang kawin cuma seminggu cerai lagi? Apa itu cinta? Itu bukan cinta. Cinta itu diperjuangkan. Cinta itu dimohonkan pada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku dalam agamamu, mantapkan hatiku dalam kecintaan pada suami. Ya Allah anugerahi aku cinta. Beri perhatian. Itu tidak mungkin ada cinta kalau Anda tidak beri perhatian. Ya. Kenal dia. Tidak mungkin Anda ada cinta kalau Anda tidak kenal dia. Oh, saya tahu dia tidak senang yang begini, saya hindari. Saya tahu dia senang makan makanan ini, saya masakkan dia. Ya toh? Saya tahu itu baru lahir cinta. Tapi kalaupun tidak ada cinta, perkawinan tetap harus dipertahankan sebisa mungkin karena masih ada rahmat. Kasihan kalau saya cerai. Kasihan anak saya. Kasihan orang tua saya yang pernah mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Itu tadi misalnya ikatan-ikatan itu. Amanah, mawadah, dan rahmat. Mawadah, amanah, rahmat. Jadi, nanti kalau setelah itu lahir itu cinta. Setelah itu akan lahir cinta. Saya kira itu ada anugerah dari Allah. Itu anugerah, cinta itu datang dari Allah. Baik, saya akan tetap membuka kesempatan lagi untuk ibu-ibu bertanya, tapi sabar ya Bu ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah An-Nisa. Dan seperti janji saya tadi, saya masih buka kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Dua orang lagi. Silakan Bu. Kalau dikaitkan dengan konteks sekarang, kategori kesan apakah seseorang ataupun seorang suami boleh menceraikan istrinya, ataupun seorang istri bisa minta cerai pada suaminya? Kategori kesalahan. Ya, kategori kesalahan apa ya? Oke, mari kita lihat dulu. Yang pertama dulu, sebelum kita sebut kategori apa, berusahalah sedapat mungkin untuk tidak cerai. Itu dulu. Ya kan? Yang kedua, mengapa demikian? Karena kesalahan yang dilakukan suami bisa juga dilakukan oleh istri. Kalau kita mau lihat kategori apa, yang pertama, apabila telah berulang-ulang pelanggaran berat dilakukan oleh suami atau istri, dia sudah boleh minta cerai. Telah berulang-ulang, saya ambil contoh, istrinya, yang paling jelas, yang paling disepakati ulama, pasangannya murtad. Ini nilai yang paling tinggi, ya kan? Minum terus menerus, mabuk, tidak memperhatikan kehidupan rumah tangga, boleh dia minta cerai. Tapi kalau baru sekali, siapa tahu dia tobat. Karena betapapun hidup seorang perempuan bersama suami itu lebih baik daripada hidup menjanda. Iya kan? Nah, jadi tapi memang apa agama memberikan jalan itu. Tapi kalau bisa dipertahankan, kenapa tidak? Jangan orang semakin tua semakin sadar kan, ini berilah dia kesempatan. Kalau cuma kawin lagi suami, saya kira belum punya alasan untuk minta cerai. Karena kalau Anda minta cerai, menang madu Anda. Ya kan? Terima kasih, menang kalau begitu. Remut kembali. Itu saya biasa berikan itu. Ya, jadi jangan cepat-cepat minta cerai. Siapa tahu bisa ada orang yang cerai lagi, suaminya kawin lagi, dia justru berbaik-baik kepada madunya, sehingga suaminya berkata, istri saya ini luar biasa. Banyak cara, jangan emosi. Itu aja. Mungkin gak ya kita berbaik-baik itu ya? Itu pertanyaannya, Pak. Mungkinkah? Mungkin. Yang jelas ada yang bisa. Yang jelas. Kalau ada yang bisa, mengapa Anda gak bisa? Silakan pada langsung pada silakan pertanyaan kedua Ibu. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa jodoh itu di tangan Allah. Ketika ia bercerai, apakah takdir jodohnya hanya sampai di situ saja? Apakah sampai di situ? Terima kasih. Jodoh di tangan Allah. Cerai di tangan Allah. Kawin di tangan Allah. Semua takdir Tuhan. Saya angkat ini, takdir Tuhan. Saya letakkan ini, takdir Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bukan takdir Tuhan. Tetapi kita bisa memilih takdir Tuhan itu. Bisa enggak kita pilih? Saya duduk sekarang, takdir Tuhan atau bukan? Bisa enggak saya berdiri? Takdir Tuhan atau tidak? Begitu juga jodoh. Ada sistem yang ditetapkan Allah dalam hidup ini. Ada orang tidak keluar-keluar rumah. Tidak ada yang kenal dia. Dapat jodoh atau tidak? Tidak. Ada sistem. Jadi jangan pernah berkata bahwa takdir Tuhan itu hanya satu. Ada pilihan dan Anda diberi untuk memilih dalam suatu lokasi. Saya akan beri contoh tentang takdir supaya ini orang salah paham. Lahir, jodoh, mati di tangan Tuhan. Semua di tangan Tuhan. Kita sekarang berada di ruangan ini. Ibu bisa ke kiri enggak? Bisa ke kanan enggak? Bisa keluar sini enggak? Enggak bisa. Ya kan? Karena ada tembok ini. Kalau mau keluar lewat sana. Nah, itu sistem. Kita tidak bisa keluar dari sistem yang ditetapkan Tuhan. Anda cari jodoh Anda. Jangan mau bercerai. Mau tidak cerai, ikuti sistem yang ditetapkan Allah. Ya kan? Itu takdir namanya. Jadi tidak serta-merta, udah deh ini takdirnya sudah saya begini. Udah takdirnya saya enggak dapat rezeki. Ya Anda enggak kerja. Saya kira itu ya, Bu ya. Jangan pasrah tapi tanpa usaha. Iya, harus berusaha. Silakan Pak berikan kesimpulannya pada ayat 19 sampai 21. Baik, kesimpulan kita ayat ini memberikan kepada istri hak-haknya. Sehingga seorang istri yang ditinggal mati suaminya tidak boleh dipaksa oleh keluarga suami yang telah meninggal itu untuk melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Termasuk mengambil harta warisannya dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, suami apapun alasannya tidak dibenarkan untuk menghalangi dan mengganggu istrinya dengan tujuan mengambil kembali harta, benda yang pernah diberikannya atau maharnya. Kecuali jika sang istri melakukan suatu perbuatan keji yang tidak dapat ditoleransi. Yang ketiga, ayat kita ini memerintahkan suami istri untuk selalu bergaul dengan baik walaupun cinta sudah tidak meresap di dalam hati. Yang keempat, di ayat 20 itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mas kawin tidak ada batas maksimalnya. Tetapi semakin memudahkan calon suami itu semakin baik. Yang kelima mungkin yang kita bisa angkat di sini bahwa kehidupan rumah tangga itu menjadikan kedua belah pihak terbuka kepada yang lain. Sehingga tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi suami tidak lagi merahasiakan penghasilannya pada istrinya. Istri pun begitu, tidak ada lagi rahasianya terhadap suaminya. Sehingga mereka itu saling terbuka dan saling menjaga untuk kelanggengan hidup rumah tangga. Saya kira itu. Terima kasih Pak Quraish atas uraiannya pada hari ini. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang menempatkan seorang istri atau perempuan pada tempat yang tinggi dan terhormat. Sehingga jika ada orang yang menyakiti atau melecehkan perempuan, itu sudah melenceng dari agama. Dan jika masih ada seorang suami yang menyakiti perempuan atau seorang istri, semoga ayat ini menjadi penuntun jalan sehingga tidak ada lagi yang saling menyakiti seorang perempuan. Dan semoga lagi tidak ada perempuan yang merendahkan dirinya sendiri. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode-episode mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.